Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد, fa inna asdaqal haditsi kitabullahi azza wa jall wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya. Di pagi ini kita masih kembali diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bermajlis, untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala sebagai jalan untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan juga surganya. Menuntut ilmu adalah ibadah yang besar yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala nabi wa alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuju majlis ilmu, untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya akan dia pahami dan dia akan jadikan sebagai pedoman hidup di dunianya, di jalan tersebut dia meniti untuk semakin tahu apa rahasia dari agama yang Allah turunkan kepada nabinya sebagai petunjuk umat manusia. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan sahhalallahu lahu, Allah akan permudah bagi sang hamba tadi, bihi, dengan sebab apa yang dia lakukan dari wasilah-wasilah menuntut ilmu, tarikan sebuah jalan ilal jannah, menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ilmu seorang hamba bisa tahu ini haram, dengan ilmu pula seorang hamba bisa tahu ini halal, sehingga dia bisa meninggalkan perkara-perkara yang haram dan juga mengambil manfaat dari perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab inilah jalan ilmu adalah jalan termudah seorang hamba untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kita kembali didudukkan di majelis dalam rangka untuk menuntut memahami agama sebagai petunjuk hidup kita. Dan kita pula bersyukur kepada Allah kita tidak dipertemukan pada majelis dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala takdirkan yang demikian itu pada hamba-hamba yang lain. Wal'iyadu billah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala penjagaan diri kita dan juga penjagaan kalbu kita dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan Allah Subhanahu wa taala larang kepada diri kita. Dan insyaallah sebagaimana biasanya kita akan mengkaji kembali permasalahan-permasalahan fikih tentang kaifiyatul ibadat, bagaimana tata cara ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam, yang dengannya ibadah kita akan semakin berkualitas dan kita akan semakin menikmati ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu butuh tahu tata cara yang tepat dan juga butuh untuk dinikmati. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini terkandung unsur keterpaksaan. Sehingga dengan alasan sekecil apapun, dengan halangan seringan apapun, dia akan mudah meninggalkan ibadah itu. Kenapa? Karena dia beribadah kepada Allah, ada unsur keterpaksaan dalam hatinya, dalam dirinya. Kenapa demikian? Biasanya karena memang dia tidak memiliki ilmu terhadap ibadah tersebut. Sehingga cenderung ketika seseorang tidak mengilmui suatu perkara, dia akan meninggalkan secepat itu pula. Tergantung hatinya sedang mood, sedang pengin atau tidak. Ya. Maka di antara wasilah kita bisa istiqomah di atas ibadah, jalan satu-satunya adalah ilmu. Jadi orang tidak akan bisa istiqomah dengan baik, ya, kalau dia tidak mengenal apa yang sedang dia kerjakan dan apa yang akan dia dapatkan dari pekerjaan tersebut. Namun, jika dia tahu betul pekerjaan yang dia lakukan sampai detail dan dia juga tahu apa yang akan dia dapat setelah ya dia lakukan pekerjaan tersebut, biasanya secara logika baik dalam pekerjaan dunia pun kita akan istiqomah. Ya, dari mulai keluar SMP atau SMA sampai tua dia istiqomah di sebuah perusahaan. Kenapa? Ngerti pekerjaannya dan tahu buahnya apa, dapat gaji setiap bulan. Baik. Demikian juga ibadah. Tatkala kita jahil, bodoh dengan ibadah, maka ibadah itu hanya akan kita kerjakan ketika kita ada kemauan saja. Belum kita rasakan bahwasannya ibadah adalah sebuah kewajiban. Sehingga kalau pengen ya ibadah, kalau tidak pengen ya tidak ibadah. Nah, jadi jalan di antara jalan terbesar untuk bisa kita istiqomah di atas agama yang mulia adalah membekali diri kita dengan ilmu. Nah, di antara ilmu tersebut adalah tentang seputar al-fiqhu. Dalam salah satu fan bidang ilmu dalam agama kita ada ilmu yang disebut dengan ilmu fikih. Ilmu yang dipelajari di situ tentang kaifiat, tata cara ibadah, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, pelengkap-pelengkapnya. Ada ilmu yang disebut dengan bidang akidah, perkara-perkara yang wajib untuk kita yakini dalam agama ini. Dan ini juga tidak kalah penting. Ya, jangan sampai badan kita muslim tetapi hati kita ya, bukan muslim. Artinya apa yang kita yakini itu bukan bersumber dari Islam. Dan ini banyak. Muslim tetapi masih mengamalkan ajaran Hindu. Muslim tetapi masih meyakini ajaran agama Buddha misalkan. Ini juga penting. Akidah juga tidak kalah penting. Demikian pula fikih. Semuanya ada ahamiyat, ya, kepentingan masing-masing. Jadi dipelajari semua. Dan belajar tentunya kuncinya satu, sabar dan ikhlas. Antum tidak sabar, belajar pun akan hilang. Ya, nikmati, belajar itu dinikmati. Lama, sebentar, alhamdulillah, dinikmati saja. Jangan dijadikan beban. Jadi ketika kita bisa menikmati sesuatu, maka sesuatu itu akan terasa indah. Ya, ketika kita bisa menikmati apa yang saat ini kita laksanakan, maka perkara tadi akan indah. Tapi kalau tidak, akan menyiksa. Jadikan kegiatan-kegiatan agama kita itu adalah sebagai sebuah keindahan dan kita nikmati. Dan terakhir kita masuk pada poin siapa yang ma'ana? Siapa yang bersama kita? Antum ma'ana? Semua sama kita ini? Semua? Gak ada yang di pasar, di PT, atau di rumah? Kompor-kompor sudah dimatikan? Sudah pada mandi? Alhamdulillah. Jangan sampai antum di sini pikirannya di pasar. Yang di pasar biarlah kita tinggal dulu. Yang di rumah kita tinggal dulu, gak usah dipikirkan. Kita nikmati. Sampai apa kita? Hah? Hukum sholat. Rukun sholat. Sudah semua? Sudah. Sekarang setelah rukun sholat. Jazakumullah khair. Rukun sholat, wajibat sholat, sunnah-sunnah sholat. Kok ini tandanya di hukum tarik kesalah. Nabas insyaallah. Ya, yang menguatkan siapa? Rukun sholat. Nah, ada yang masih ingat di antara faedah kita mengenal rukun-rukun sholat? Ada yang masih ingat? Murojaah dulu. Kalau enggak diajak berpikir ngantuk biasa. Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah. Ayo. Indah. Faros. Apa? Faedah rukun sholat. Tum sampai mana? Mana? Nah, insyaallah. Alah, faedah kita mengenal rukun sholat rada berat. Nah, ya sahih, tapi bukan jawaban. Rukun itu adalah sesuatu yang wajib dikerjakan, sesuatu yang harus ada pada ibadah. Oh, enggak. Apa? Biar ibadahnya sah. Jawaban simple. Tapi ya sedikit nyerempet tapi kurang tepat. Endakah belakangnya? Ya, jadi rukun itu ibadah sendiri. Salat ibadah, rukunnya ibadah gitu. Bajiza. Ayo, yang dicatat apa? Oh, enggak nyatet atau lihat catatan? Enggak ada lah. Enggak nyatet kan? Nah, hilang kekuatannya, enggak nyata. Aindak. Antum-antum yang iya antum. Jawab aja, jangan salah, enggak apa-apa, enggak pada ngerti kok. Wes. Imam. Enggak ngerti. Salman. Faedah kita mengenal rukun. Entah udah Pak sebutkan atau belum. Apa-apa tak tanyakan dulu. Jaminannya hadiah masalahnya. Belum tahu. Enggak. Belum juga. Abdullah. Kalau enggak bisa push up. Hah? Padahal. Iya. Ahsan. Tapi udah enggak dapat hadiah ya. Udah terlambat waktunya. Orang ngasih hadiah kan enak-enak aja ya. Kalau pas dijawab enggak dapat hadiah. Baik, ahsan. Jadi di antara satu faedah yang kita bisa petik ketika kita mengenal rukun dari rukun salat adalah apa? Untuk bisa mengetahui kapan kita mencukupkan sujud sahwi dan kapan tidak cukup dengan sujud sahwi. Contoh nih, misal takbiratul ihram adalah rukun dari rukun sholat. Tatkala kita masuk sholat, lupa takbiratul ihram, tiba-tiba langsung angkat tangan tanpa takbir, langsung sedekap. Ya. Kemudian dia teringat. Tadi dia belum mengucapkan takbir dengan yakin. Maka sholatnya diulang. Ya, sholatnya diulang. Tidak mencukupkan dengan sujud sahwi. Kenapa? Karena rukun itu jika tertinggal, maka ya harus diulang dengan sempurna. Misalkan dia lupa membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah juga bagian dari rukun. Lupa membaca Al-Fatihah tentunya pada tempat yang memang tidak diperselisihkan. Kapan? Ketika dia imam atau ketika dia munfarid, sholat sendirian. Adapun sholat yang menjadi makmum, di sini ada khilaf, apakah bacaan imam itu bacaan makmum atau makmum harus baca sendiri. Bukan ini tempatnya. Jadi tempatnya ketika kita munfarid, sendiri sholatnya, lupa baca Al-Fatihah, harus diulang satu rokaat sempurna untuk menggantikan rokaat yang di situ lupa membaca Al-Fatihah. Itu diantara faedah kita mengenal rukun. Beda dengan yang wajib. Yang wajib itu kalau kita lupa mengerjakan, cukup dengan sujud sahwi. Atau yang mustahab, yang dicintai atau yang disunnahkan dalam sholat, ketika lupa, maka cukup dengan sujud sahwi. Contoh misalkan kita lupa tasyahud awal pada sholat yang punya dua tasyahud, awal dan akhir. Tasyahud awalnya lupa, tiba-tiba langsung berdiri. Apa yang kita lakukan? Jika sudah tegak berdiri, maka jangan duduk. Lanjutkan saja, nanti diganti dengan sujud sahwi. Tetapi kalau belum tegak berdiri, maka kembali sujud. Ini yang jadi imam harus ngerti tata cara kaifiat ketika dia lupa, ketika dia saha atau naam. Yang lain apa yang harus dilakukan? Kenapa tasyahud awal itu wajib bukan rukun? Jadi ketika dia sudah berdiri tegak, berarti dia sudah masuk rukun yang berikutnya. Maka tidak boleh dia meninggalkan rukun hanya karena sebab perkara yang wajib. Teruskan saja, nanti di akhir diganti sujud sahwi. Baik, pasan. Apa di antara rukun sholat? Yang pertama takbiratul ihram. Ini yang kita bagi dua, yang ucapan dan gerakan. Yang ucapan, yang pertama takbiratul ihram supaya antum mudah menghafal. Yang pertama. Kemudian yang kedua qiraatul Fatihah lil munfarid wal imam tentunya. Baca Al-Fatihah. Ini rukun dalam sholat ketika kita munfarid bersendirian dan ketika jadi imam. Baik. Kemudian bacaan yang masih masuk dalam kategori rukun yaitu tasyahud akhir, zikirnya at-tahiyatu lillah ila akhirih. Kemudian yang terakhir taslim, ucapan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi apa yang dalam kategori ucapan, yang pertama takbir, Allahu Akbar, Al-Fatihah. Kemudian apa? Bacaan tasyahud akhir. Kemudian bacaan salam. Ada berapa? Ada empat. Dari sisi bacaan, hanya empat ini yang dimasukkan dalam rukun. Selainnya wajib. Artinya apa? Selain dari yang empat ini, jika antum tinggalkan, maka cukup sujud sahwi. Tetapi kalau yang empat ini harus diulang sempurna satu rakaat sebagai pengganti. Nah, yang kedua dari sisi gerakan yang masuk dalam rukun, yang pertama adalah al-qiyam, berdiri pada sholat wajib. Jadi berdiri pada sholat wajib itu rukun kecuali ada uzur, sakit atau yang lain. Yang kedua adalah gerakan ar-raf'u war-ruku', bangkit dari ruku' dan ruku'nya itu sendiri. Jadi ruku'nya, jadi gerakan-gerakan sholat mayoritasnya rukun. Jadi yang pertama berdiri, yang kedua ketika dia ruku', yang ketiga ketika dia bangkit dari ruku'. Jadi gerakan sholat semuanya rukun. Baik. Kemudian yang berikutnya sujud. Kemudian yang berikutnya duduk tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir bacaannya dan gerakannya rukun. Tambah satu lagi tumakninah. Apa itu? Tenang dalam sholat. Ini yang sampai saat ini terkadang kita masih sulit. Saking tenangnya kelamaan sholatnya. Ya, sujudnya sampai 5 menit sampai tidur. Misalkan. Saking cepatnya, semenit selesai. Jadi enggak usah ifrat, enggak usah tafrit, enggak usah keterlaluan, jangan juga kurang. Disesuaikan saja. Misal, dalam ruku, sesuaikan dengan bacaan, minimalnya 3 kali. Ya. Jadi jangan sampai terlalu panjang. Demikian juga ketika sujud. Ya, standar saja, 3 kali atau 5 kali selesai, enggak usah terlalu banyak. Sehingga enggak kelihatan terlalu jomplang ya. Sujudnya yang pertama lama, yang kedua sebentar. Nanti sujud yang berikutnya sebentar, sebentar, sebentar, lama sekali. Itu kan enggak indah. Nah, standar saja apa yang antum baca itu yang ya gerakan yang kita ikutkan. Jadi kadar tumakninah kata para ulama, persendian kita ketika melakukan gerakan itu sudah menempati posisi masing-masing. Ya, sebagian mengatakan mengucapkan zikir dengan tartil. Intinya semuanya enggak saling bertolak belakang. Ya, orang yang mengucapkan zikir sholat dengan baik, tentunya gerakannya akan baik. Seperti itu. Jangan sampai mengucapkan zikir itu nyelip-nyelip. Ya. Jangan terbiasa dengan ucapan-ucapan yang cepat, jangan. Wong bahasa kita sendiri, kalau kita mengucapkan cepat gak dipahami, apalagi bahasa Arab. Apalagi hafalannya juga belum mungkin. Ya, ruwet. Seperti itu. Nah, itu gerakan-gerakan sholat yang jika ditinggalkan harus diganti dengan satu rakaat full. Tidak boleh cukup sujud sahwi. Nah, santun. Nah, kita masuk pada masalah al-khamisah, masalah yang kelima. Fi wajibatiha, tentang kewajiban-kewajiban sholat. Ini juga dibagi dua, dari sisi ucapan, zikir, dan dari sisi gerakan. Sama seperti yang sebelumnya. Ingat, rukun sholat yang dimasukkan dalam kategori ucapan hanya empat. Takbir, al-fatihah, ya, kemudian apa tasyahud akhir, kemudian salam. Kalau gerakan, hampir semua gerakan sholat itu rukun, kecuali tasyahud awal. Berdiri, ruko, bangkit dari ruko, sujud. Nah, berdiri dari apa, bangkit dari sujud tadi belum diingat, apa belum disampaikan, bangkit dari sujud atau duduk ya, di antara dua sujud. Semua gerakan sholat semuanya rukun kecuali tasyahud awal bagi sholat yang punya dua tasyahud. Kemudian ditambah satu, yaitu tumakninah, tenang. Ya, kadarnya adalah ya bacaan yang diwajibkan dalam setiap gerakan itu tersampaikan dan terpenuhi dengan baik. Contoh misalkan rukuk, dia membaca dengan tartil dan bagus. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Min ussamawati wa min ul ardi wa min umasyikta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kalau pengen lima, labas yang penting ganjil. Allahu Akbar. Seperti itu. Nah, kita pun ketika mendatangi gerakan-gerakan tadi juga enak. Ya, ketika mendatangi gerakan-gerakan tadi juga nyaman. Syukur-syukur ditambah memperdalam kembali ngerti apa yang dia baca. Nah, terjemahan banyak. Baik. Itu lebih bagus. Ya, itu lebih dinikmati. Baik. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa wajibatuha thamaniyatun, dan kewajiban dalam sholat itu ada delapan. Tabtulus sholatu bitarkiha amdan wa tasqutu sahwan wa jahla wa yajibu li syahwi anha sujudu syahwi. Fal farqu bainaha wa bainal arkani anna man nasya ruknan lam tasihhu salatuhu illa bil ityani bihi, amma man nasya wajiban ajza'a anhu sujudu syahwi. Kata beliau, salat akan batil, tidak sah jika dia meninggalkan yang wajib ini dengan sengaja. Perkara yang wajib dalam sholat, jika dia tinggalkan dengan sengaja. Contoh misal, sholat sunnah hanya membaca al-fatihah. Sholatnya tidak sah. Kenapa? Surat itu hukumnya wajib. Tapi dia tinggalkan dengan sengaja. Saya enggak mau baca surat. Kelamaan. Sholatnya tidak sah. Kenapa? Dia tinggalkan dengan sengaja dan akan gugur kewajiban tadi, ya, artinya sholatnya sah jika dia meninggalkan atau tidak mendatangi gerakan itu karena sahwan wa jahla, karena sahwu, lupa, wajahla, dan karena dia enggak ngerti. Baik. Ini diantara keutamaan syariat agama Islam. Jika kita lupa, jika kita tidak ngerti, ibadah kita sah. Masya Allah. Tetapi jangan sampai punya prinsip, mending tidak ngerti saja. Gak ada udur. Loh kan diampuni, iya. Kalau engkau tidak ngerti, tetapi pengen tetap cari tahu, kok gak ngerti-ngerti, udur. Tetapi kalau gak ngerti, gak ada usaha untuk pengen tahu, gak ada udur. Sama-sama bodoh, yang satu dapat udur, yang satunya gak dapat udur. Pahami ya? Antum gak ngerti, tapi gak berusaha pengen tahu, gak mau belajar, sudahlah, saya gak mau belajar, nanti malah takut, kalau ngerti malah adabnya lebih besar. Ya. Sama kamu sama yang itu. Tetapi kalau belajar, kok gak ngerti-ngerti, belajar gak ngerti-ngerti, ini udur. Jadi udur dengan bodoh itu dirinci. Tidak semua bodoh diberikan udur. Nah, kalau kita gak ngerti, setelah berusaha untuk belajar, maka insya Allah diberikan udur. Baik. Atau karena sahwi, karena lupa. Lupa ini bukan kemauan kita. Ini adalah sifat ciptaan asli, tabiat seorang manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia enggak akan diazab karena lupa. Dan dalam hadis qudsi Allah mengatakan na'am, iya. Sebagaimana disebutkan dalam akhir dari surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, jangan engkau azab kami karena sebab kami lupa. Apa kata Allah? Na'am, iya. Baik. Tapi jangan dibiasakan lupa, sehingga lupa terus. Tentunya ada keinginan untuk ingat. Dan wajib bagi orang yang lupa dalam sholatnya dengan meninggalkan hal-hal yang wajib untuk diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi. Apa perbedaan, kata beliau, antara wajib-wajib sholat dan antara rukun-rukun sholat? Disebutkan di sini. Sesungguhnya, barang siapa yang lupa dari rukun sholat, maka tidak sah sholatnya, kecuali dengan mengganti. Sampai misalkan kita lupa, kemudian diingatkan, maka di situ harus kita segera untuk mengganti. Kalau waktunya masih nyambung, lanjutkan satu rakaat untuk mengganti rukun yang kita tinggalkan. Tapi kalau waktunya sudah terputus, ulangi dari pertama. Contoh sholat duhur 3 rakaat, ya. Sesaat kemudian, ya, ada orang yang datang mengingatkan kamu tadi baru 3 rakaat, ya. Maka di sini dia harus mengganti baru. Artinya dia mendatangi sholat tadi dengan gerakan sempurna, 4 rakaat. Ini kalau jenjang waktunya terlalu lama. Ini sebagaimana dirincikan dalam kitab-kitab fikih dari penjelasan para ulama. Amma man nasiya wajiban, adapun orang yang lupa terhadap kewajiban-kewajiban sholat, ajza'a anhu, cukup digantikan dari itu sujud sahwi, sujud sahwi. Fal arkanu awqadu minal wajibat. Rukun-rukun dalam sholat itu perkara yang sangat ditekankan dan harus ada dalam sholat. Dan lebih dikuatkan dibanding dengan hal-hal yang wajib. Ini kalau dalam ibadah itu ada tingkatannya. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Rukun tingkat pertama, setelahnya baru wajib. Tetapi kalau di luar ibadah, ya wajib itu sendiri, tingkatan awal. Yang wajib dalam Islam misalkan, sekian, sekian, sekian. Yang dimaksud wajib adalah rukunnya itu sendiri. Tapi kalau kita membahas satu ibadah tertentu intern, misalkan dalam sholat, maka kita harus melihat yang pertama yang dilihat rukun, kemudian di bawah rukun ada wajib. Jangan kemudian dipukul rata, jangan kemudian dipukul apa rata. Berarti kalau Islam wajib kita untuk puasa kan wajib. Wajib kan kalau dalam sholat cukup sujud sahwi, nggak perlu ditangi. Kalau saya nggak puasa kan berarti nggak apa-apa. Jangan disamakan, hati-hati. Semua istilah pada tempatnya masing-masing. Karena wajib terkadang di luar sholat dalam artian agama Islam itu juga sebanding dengan rukun atau rukun itu sendiri. Seperti itu. Wabayanuha ala nahwil ati, dan penjelasannya kata beliau sesuai dengan yang akan datang. Yang pertama, awalan yang pertama, jami'u takbirati ghairu takbiratil ihram, seluruh takbir yang diucapkan dalam sholat selain takbiratul ihram atau yang kita kenal dengan takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Baik. Wa huwa ma yusamma bi takbiril intiqal. Takbir selain takbiratul ihram adalah yang disebut dengan takbiratul intiqal. Liqaul Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berdasarkan dengan ucapan Abdullah Ibnu Mas'ud, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin. Aku melihat Nabi alaihi salatu wasallam melakukan takbir, gerakan takbir pada setiap rafa', rafa' itu mengangkat dan ketika turun, ketika berdiri dan ketika duduk. Artinya setiap perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain, aku melihat Rasul di situ mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya seperti itu. Yang sering lupa itu biasanya takbir ini. Apalagi kalau sholat sendirian, belum takbir sudah ruku, ya, belum takbir sudah sujud. Faqad wadhaban nabiyyu alaihi salatu wassalam alaihi illa an ma. Nabi senantiasa merutinkan gerakan ucapan takbir ini sampai beliau meninggal dunia. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasul alaihi salatu wassalam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi kalau sholat kita pengen baik, lihat tata cara sholatnya Rasulullah. Kalau sholat kita pengen sempurna, lihatlah tata cara sholat Rasulullah. Pahala sholat kita pengen besar, lihatlah tata cara sholat Rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana saat ini kita bisa melihat Rasul sholat sementara Rasul sudah wafat? Dengan mempelajari sunnah-sunnahnya. Baik, itu yang pertama. Seluruh takbir selain dari takbiratul ihram hukumnya wajib. Jika lupa cukup diganti sujud sahwi. Tsanian, yang kedua, qauluhu atau qawlu sami Allahu liman hamidah lil imami wal munfarid li hadithi Abi Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yakumu ila salati thumma yukabbiru hina yarka'u thumma yakul sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u salbahu minar raq'ati thumma yakul wa huwa qa'im rabbana walakal hamdu. Rawahu Muslim. Ucapan seorang yang salat sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari rukuk, bagi imam dan munfarid, makmum tidak mengucapkan. Jadi ketika i'tidal, makmum tidak ikut mengucapkan sami Allah, tetapi bangkit langsung kemudian membaca Rabbana lakal hamdu. Itu ringkasnya. Mau ditambah tidak apa-apa. Min'us samawati, sepenuh langit. Wa min'ul ardi, dan sepenuh bumi. Wa min'u masikta, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki. Min syai'in ba'du, dari setelah keduanya. Sesungguhnya Allah mendengar setiap hamba yang memujinya. Ini arti dari sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar hamba-hamba yang memujinya. Dan bagimulah segala pujian itu, sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh yang setelah keduanya, seperti apa yang kau kehendaki. Masya Allah. Hal ini berdasarkan dengan hadis yang datang dari Abu Hurairah, Abdurrahman ibnu Sakhrin. Beliau duduk di hadapan Nabi, usia beliau 60 tahun, dan beliau menempati rakmul awal, nomor wahid, nomor pertama dalam banyaknya meriwayatkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ini Abu Hurairah. Sehingga beliau ini termasuk sahabat yang paling dibenci oleh kaum Syiah, paling dibenci oleh musuh-musuh Islam. Beliau berkata, kana Rasulullah, dulu Rasul alaihi salatu wassalam, lafaz kana dalam bahasa Arab itu punya amalan. Tapi bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah lafaz kana itu terkadang dipakai istinbat, kesimpulan oleh para ulama, bahwasannya perbuatan tadi sering dikerjakan oleh Rasul dan tidak ditinggalkan. Misal, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana kada wa kada. Dulu Rasul alaihi salatu wasallam berbuat ini dan itu. Nah, perbuatan ini jika diiringkan sebelumnya kalimat kana, itu sering dilakukan dan tidak ditinggalkan kecuali ada uzur. Nah, kalimat kana ini juga dipakai dalam kaidah fikih, usul fikih, itu tentang wajibnya perbuatan tadi. Baik. Ini tentang bagaimana istinbat para ulama mengatakan hukum ini wajib, ya, ini sunnah, ini rukun. Terkadang ada nasnya, ini kata Rasul, ini wajibnya Islam, ini rukunnya Islam. Tetapi ketika tidak disebutkan di sana ini yang wajib, ini yang rukun, maka dipakai istinbat dengan kalimat-kalimat ini. Itu ada ilmunya sendiri, ya. Itu ada ilmunya sendiri. Nanti kalau antum sudah mulai masuk dalam dunia ilmu, nikmat. Setiap kita punya dunia, sopir punya dunia sendiri, ya, pekerja punya dunia sendiri, ya, thalabul ilmi juga punya dunia sendiri. Kalau sudah dunia ilmu, itu biasanya nikmat, dibahas ilmu terus seperti itu. Tetapi sesuai kadarnya, kebanyakan muntah. Ya, muak, ya. Kalau makan pengen muntah, ya. Belajar juga sama. Kalau kita belum siap, kebanyakan belajar muntah-muntah dia. Ya. Belajar seminggu hadir terus 2 jam, 2 jam, 2 jam, setahun gak hadir-hadir, ya, sakit, muntah-muntah, panas, demam, kebanyakan. Sesuaikan porsi masing-masing, dikit-dikit seperti itu. Tapi kalau cuma mingguan kemudian suruh 5 menit kan enggak mungkin, ya. Mana iman jauh-jauh. Nah, ini kok lama Ustaz? Ya, ini kan cuma mingguan. Enggak apa-apa 2 jam juga. Baik. Gitu kan? Kalau kita di Damat, dulu Syekh Mukbil memberikan pelajaran itu cuma 15 menit. Pada zuhur 15 menit, pada asar 15 menit. Supaya enggak jenuh. Tapi kalau intensif, ya harus. Tentunya kalau orang pengen pinter, ya intensif. Artinya apa? Belajarnya rutin, istiqomah. Karena memang sudah siap untuk itu. Baik. Kata beliau, dulu Rasul alaihi salatu wasalam takbir ketika beliau hendak menegakkan sholat. Kemudian beliau takbir ketika beliau hendak rukuk. Kemudian beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah ketika beliau hendak menegakkan tulang sulbinya dari rukuk. Ya, tulang sulbi ini punggung kita ini. Kalau orang Jawa geger. Tsumma yaqul wa huwa qa'im. Kemudian beliau kembali berkata zikir melanjutkan ketika beliau sudah berdiri tegak. Rabbana walakal hamdu. Sampai situ boleh dilanjutkan, bagus. Yang berikutnya, yang masih ucapan-ucapan wajib dalam sholat. Salisan, yang ketiga, qauluhu atau qaulu rabbana walakal hamdu lil ma'mumi faqat. Ammal imamu wal munfaridu fayasunnu lahumal jam'u bainahuma li haditsi Abi Hurairah al mutaqaddam wa li haditsi Abi Musa al Asy'ari wa fihi wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Boleh lakal hamdu, boleh walakal hamdu. Pakai wa boleh. Tidak, rabbana lakal hamdu boleh, rabbana walakal hamdu boleh. Di antara yang ketiga dari yang diwajibkan sholat adalah ucapan rabbana walakal hamdu untuk makmum saja khusus. Jadi kalau makmum yang diwajibkan bukan ucapan sami Allah, karena dia enggak mengucapkan, itu imam yang mengucapkan. Taib. Jadi untuk makmum yang wajib untuk diucapkan adalah rabbana walakal hamdu. Boleh. Rabbana lakal hamdu. Adapun imam dan yang sendiri sholatnya, maka disunahkan bagi mereka untuk mengucapkan kedua-duanya sempurna. Sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Boleh sampai situ. Berdasarkan dengan hadis Abu Hurairah yang berlalu, yang barusan, yang kedua, dan juga hadis yang diriwayatkan dari Abi Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridhai keduanya. Apabila berkata sami Allahu liman hamidah seorang imam, maka kalian wahai makmum ucapkan Rabbana lakal hamdu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga yang lain, Ashabus Sunan, Imam Ahmad dan juga yang lain. Rabi'an, yang keempat, wa qawluhu subhana rabbiyal azim marratan fir ruku', yaitu ucapan subhana rabbiyal azim. Bagaimana dengan tambahan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi? Wallahu ta'ala alam. Tidak ada sunnahnya. Yang sunnah adalah mencukupkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sampai situ saja. Baik, itu pun sekali yang diwajibkan subhana rabbiyal azim. Dua dan tiga sunnah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, dua dan tiganya sunnah. Ya, wajibnya sekali. Artinya jika dia hanya mengucapkan sekali, sah sholatnya. Itu maksudnya. Tetapi tentunya tidak sesempurna orang yang sholatnya mengucapkan tiga kali. Karena orang yang sholat pun pahalanya beda-beda. Ya, tidak semua sama. Ada yang beda juga berpengaruh pada pahala. Kalau sholatnya panjang sesuai dengan sunnah, masya Allah. Tapi kalau cuma panjang, nggak ngerti sunnah, ya belum tentu pahalanya besar. Seperti itu. Khamisan, yang kelima, qawlu subhan rabbiyal a'la marratan fi sujud liqawli Hudzaifah fi hadithihi kana ya'ni an-nabiy wa alaihi salatu wassalam yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal 'adzim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la wa tasunnu ziyadatu fi tasbih fi sujud war ruku' ila talatin. Yang kelima adalah ucapan subhana rabbiyal a'la dzikir ketika sujud atau dengan yang lain, karena dzikir dalam sujud dan rukuk juga ada yang lain, dibahas di sana secara lengkap detail dengan sanad-sanadnya, dengan hadis-hadisnya oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Kitabus Shalah atau sifat salat Nabi alaihi salatu wasalam. Bisa dirujuk ke sana, terjemahannya sudah ada. Pengen detail, pengen lebih tahu lagi, tinggal beli saja. Sekali dalam sujud, jadi wajibnya sekali. Jadi ketika dia sudah mengucapkan subhana rabbiyal a'la, cukup. Ya, telah mendatangi yang wajib. Artinya ketika dia buru-buru betul, misalkan sholat sunnah kok buru-buru, cukup misalkan sekali. Subhana rabbiyal azim, sami'allahu liman hamida, rabbana lakal hamdu, tapi tartib. Bacaannya bagus. Kemudian ketika sujud subhana rabbiyal a'la, misalkan memang betul-betul ya ada sesuatu yang harus dia tunaikan, didatangi sekali dengan baik. Tetapi kata beliau, wa tasunnu ziyadah, dan disunnahkan menambah dalam tasbih baik saat sujud maupun rukuk menjadi 3 atau lebih sesuai dengan kemudahan. Biasanya 3. 3 ini adalah porsi ya nyaman dan tenang dalam gerakan. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, porsi. Sudah. Seperti itu. Terlalu lama juga nanti bangkitnya malas, terlalu sebentar nanti sholatnya juga kurang enak, terlalu diburu-buru. Itu yang kelima. Sadisan, yang keenam, qawlu rabbighfirli baina sajadatain li hadithi Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul baina sajadatain rabbighfirli rabbighfirli, yaitu ucapan rabbighfirli. Kalau sebagian kita mungkin ada tambahan rabbighfirli ya, nanti ditambahkan warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzuqni, boleh. Kalau mau mencukupkan sampai rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli, boleh. Sekali. Di ucapan rabbighfirli di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Duduk, sujud dulu, ya, dari berdiri, rukuk, i'tidal, sujud. Duduknya ini disebut dengan duduk di antara dua sujud kalau kita. Nah, di situ diwajibkan untuk membaca rabbighfirli sekali atau lebih abbas. Berdasarkan dengan hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, sahabat yang digelari oleh ya ulama setelahnya dengan sahibus sir, sahabat yang sering mendapatkan berita-berita gaib, berita akhir zaman dari Nabi alaihi salatu wasalam, prediksi-prediksi nanti akan terjadi sekian dan sekian dan sekian. Ini beliau sering dapat. Ya, pada masa setelahku nanti akan terjadi sekian dan sekian dan sekian, akan terjadi fitnah ini dan itu dan ini. Semuanya sudah diprediksi oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Terkadang banyak baca hadis tentang prediksi-prediksi fitnah yang akan terjadi dalam hadis-hadis yang sahih, terutama adalah hadis yang sering diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, supaya kita bisa ngerti nanti kelak di akhir zaman akan terjadi demikian, ternyata sudah Rasul sebutkan, akan terjadi fitnah demikian, sudah Rasul sebutkan. Masya Allah. Sehingga ketika kita hidup pada zaman yang sudah disyaratkan oleh Rasul, kita punya ketenangan. Ya, karena hati ini gampang goncang, ya, gampang berubah, gampang goyang. Kalau kita hidup di lingkungan yang ya oleng, ya, nggak lama kita juga oleng. Ya, kita hidup di lingkungan yang sabitin, misalkan, masya Allah orangnya jos-jos, ya, gagah-gagah, sunnah maksudnya, bukan gagah enggak mau ngomong, gagah-gagah misalkan, kita juga masya Allah juga ikut kuat seperti ini. Jadi ketika kita ada pada zaman fitnah, kita sudah ngerti, oh inilah ya, telah benar apa yang Rasul sampaikan akan terjadi itu semua. Memang hati ini perlu diikat dengan lingkungan yang baik. Hati kita itu liar asalnya. Kalau kita tidak diikat dengan kebaikan, jadi liar seperti yang dulu. Ya, kamu masih seperti yang dulu. Ya. Nah, jadi hatinya masih seperti itu. Kalau dalam masalah mahabbah sama istrinya bagus, masih seperti yang dulu. Tapi kalau masalah agama, kemudian antum masih seperti yang dulu, enggak bagus. Liar kan dulu. Baik. Atau sekarang juga seperti itu masih. Masih, tapi enggak kelihatan kalau di sini. Tapi kalau udah pulang kampung masing-masing enggak tahu. Ya ini hayu, itu hayu. Enggak ada orang ini kok. Enggak ada yang lihat, apalagi kalau rumahnya jauh dari ikhwah. Nah, maka pertama kali lingkungan inilah Rasul memerintahkan seseorang untuk tobat. Ketika orang tobat, yang pertama kali ditinggalkan lingkungan, ya, seperti kisahnya siapa, pembunuh 99 nyawa, preman betul-betul, ya, kalau belum membunuh jangan ngomong jadi preman. Ini preman 99 sudah memenggal nyawa. Ya, pengen tobat. Ya, salah datang. Ibadahnya rajin, enggak ngerti ilmu. Ya, jawabnya salah lagi. Sudah preman, jawabnya nyakitin hati. Oh, kamu sudah bejat, enggak bisa tobat lagi kamu. Pedangnya diambil lagi, sabet, mati. 100 ya, nyawa tertumpah. Ya. Berikutnya Allah kehendaki dia untuk berjumpa dengan ahlul ilmi, ngerti dikit-dikit. Ya. Kemudian dijawab pertama kali apa? Intalik illa ardin kada wa kada. Watruk ya ardok fa innaha ardu su'in. Pergi kamu dari desamu menuju desa fulan dan fulan. Karena desamu itu desa yang jelek. Ya. Seperti itu. Jangan karena alasan, wah ini kan teman lama Ustaz, kalau ajakannya gak diikuti gak enak. Ya gak boleh. Antum sudah ngerti, dia belum ngerti. Harusnya antum yang ngajak dia, antum yang mewarnai dia. Jangan diwarnai. Kalau udah ngerti kebaikan itu, warnai orang lain dengan kebaikan. Jangan kemudian diwarnai kembali. Ya, barusan kemarin cerita, aduh apa Ustaz, saya pas pulang kampung kemana? Ke tempat karaoke kan? Waduh, mantep banget. Daripada antum karaoke, mending baca Al-Quran, bagus bacaannya jadi imam kan gitu. Kalau karaoke itu keras-keras gaya, tapi kalau baca Quran gak mau keras-keras. Nah, masya Allah. Ada yang kayak gitu di sini? Insya Allah enggak. Nah, mudah-mudahan enggak. Kalau ada pun kan kita juga gak tahu kok. Bisa yang di depan, yang di tengah, atau yang di belakang sana. Seperti itu. Ya kita tobat sesudah itulah, jiwa kita seperti itu kadang-kadang nggak enak karena ada teman lama. Lah harusnya kan kita sudah ngerti ini, kasih tahu dia, ajaklah kemana yang kira-kira yang boleh, jangan malah kita ngikutin dia lah. Terus gimana, masa dokter mau ngikuti pasien? Ya, pasien sama dokter yang nurut itu siapa? Dokter yang nurut pasien apa pasien nurut dokter? Pasien nurut dokter. Walaupun pasien itu banyak, pasti antum menurut dokternya, iya kan? Misalkan antum semuanya ini penyakit apa? Punya penyakit ini semua, pernapasan. Sesak napas semuanya karena banyak utang, banyak macam-macam sesak napas. Dokter bilang, "Kamu harus minum obat yang ini 3 kali." Kira-kira, "Wah, jangan, Dok. Kalau 3 kali terlalu anu ini, terlalu rutin." Apakah kemudian dokternya ngomong, "Ya sudahlah kalau gitu semaumu." Enggak mungkin kan? Dokter yang mewarnai mereka, ngatur mereka. Diarahkan dengan hal-hal yang baik. Ya, jangan kemudian kita diwarnai kembali oleh mereka. Karena apa? Mereka enggak ngerti. Jangan sampai orang yang ngerti malah terwarnai dengan orang yang enggak ngerti. Seperti itu. Beliau mengatakan bahwasannya Nabi alaihi salatu wasalam dulu apabila sholat dalam duduk di antara dua sujud, beliau berzikir rabbighfirli rabbighfirli. Nah, di sini riwayatnya dua kali. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa shahahahu Al-Albani fil Irwa bi raqam 35 ba'da 300. Riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalib, nomor hadis 2335. Nah, kita selesaikan. Sabian yang ketujuh, at-tashahudul awal ala ghairi man qama imamuhu sahwa fa innahu la yajibu alaihi li wujubi mutaba'atih li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama lamma nasiya tashahudal awal lam ya'ud ilaihi wa jabarahu bi sujudi sahwi. Wa at-tashahudul awal huwa at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ketujuh adalah tasyahud awal dalam sholat yang punya dua tasyahud. Apa? Duhur, asar, maghrib dan isya. Ini hukumnya wajib kecuali bagi si makmum yang di saat imam lupa tasyahud awal. Jadi kalau misalkan kita makmum pas tasyahud awal kok imamnya bangkit, Allahu Akbar, sudah terlanjur berdiri, antum enggak usah subhanallah, subhanallah enggak usah, ikut berdiri saja. Ya. Kecuali kalau ya belum sempurna berdiri, ya antum mendapati gerakan itu, antum bilang subhanallah, maka imam wajib untuk duduk. Ya, tetapi kalau dia sudah terlanjur tegak berdiri, ya maka antum sebagai makmum harus ikut berdiri. Apa hujahnya? Berdiri ini rukun. Dia sudah masuk ke rukun yang berikutnya. Tasyahud awal itu wajib. Tidak boleh kita meninggalkan yang rukun hanya untuk mendatangi yang wajib. Demikian juga makmum mengikuti gerakan imam hukumnya apa? Ya, wajib. Kalau tidak mengikuti batal dia. Seperti itu. Maka tidak boleh dia meninggalkan untuk mengikuti gerakan imam hanya sekedar gerakan yang wajib ini. Paham ya? Tapi ini masih banyak yang tidak ngerti. Ya. Apalagi kalau kita sholat di masjid-masjid kaum muslimin, satunya masih duduk aja. Nyelesaikan sendiri dia, nyelesaikan sampai terburu-buru, kemudian baru bangkit sendiri. Ya, namanya enggak ngerti, masing-masing melakukan inisiatif. Berinisiatif dalam ibadah. Ya. Boleh apa enggak ini? Nah, ya mungkin saat itu karena dia enggak ngerti masih dapat pahala, tapi kalau sudah ngerti atau enggak ngerti tapi enggak mau ngerti, ya, pahala sholatnya akan berkurang. Baik. Ini ada hadisnya. Kenapa kata beliau? Karena sang makmum itu dibanding mendatangi wajib ini masih ditekankan untuk mengikuti imam. Ya, berat, masih kewajibannya masih besar itu mengikuti imam. Karena Nabi alaihi salatu wasallam pernah suatu saat lupa tidak tasyahud. Ini untungnya kalau Nabi dan Rasul itu diutus dari kalangan kita manusia. Tabiat asli manusia juga ada pada beliau. Beliau juga kadang lupa. Beliau juga melakukan aktivitas seperti kita. yang tujuannya ketika dia diangkat menjadi rasul, dia menjadi contoh bagi yang lain. Di saat seperti ini rasul seperti ini, di saat seperti itu rasul seperti itu. Coba kalau dari kalangan malaikat, ya, malaikat nggak pernah lupa, malaikat nggak pernah salah. Kalau misalkan zaman rasul dan kenubuahan sudah habis, kemudian kita lupa setelah itu, apa yang akan kita perbuat? Berat tentunya. Tidak seperti prasangka kaum musyrikin, ya, pada zaman rasul. Kalau seandainya Muhammad, ini betul adalah seorang nabi dan rasul, tentunya akan diutus malaikat. Ya, dia nggak ngerti. Biasanya memang orang itu kalau nggak ngerti pandangannya tertutup. Ya, apa yang di depannya itulah yang akan dia pandang. Setelahnya nggak akan jadi pikiran. Ya, yang penting bongkar pasang mah gampang nanti. Itu kalau orang yang bodoh biasanya. Jadi nggak mikirkan nanti masangnya gimana, bongkar dulu yang penting, bongkar aja susah, apalagi masang. Demikian sekarang yang belum mengerti dalam agama ini, ya terkadang pandangannya itu pendek. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Kenapa nggak harus perang saja? Kenapa nggak bom saja? Ya, kenapa pendek? Baik. Dan cukup diganti dengan sujud sahwi bagi si imam. Imam pun juga demikian. Harus ngerti ketika dia salah. Jadi salah dalam sholat, lupa atau lalai itu bukan aib. Jangan kemudian, aduh malu tadi salah. Gak usah malu. Kita manusia, gak ada yang sempurna. Kalau antum sempurna berarti itu bukan manusia. Siapa yang ngomong antum ini sempurna? Saya paling sempurna. Gagah, iya, ganteng, iya, kaya, iya, enggak juga. Ya, ternyata makannya banyak. Ternyata rakus. Orang itu sempurna di satu sisi, kurang di satu sisi. Ya, enggak ada yang sempurna. Salah wajar. Ya. Seperti itu. Kalau enggak salah bukan manusia namanya. Dan tasyahud awal itu bacaannya attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamualaika, sebagian para ulama ketika beliau masih hidup pakai assalamualaika ayyuhan nabiyyu. Ketika beliau sudah wafat dibuang alaikanya. Loh kok dibuang enggak boleh? Ini kan dhamir. Boleh langsung assalamu alan nabi. Mau ini boleh, mau yang itu juga enggak apa-apa. Karena kalau kita enggak ngerti bahasa Arab, hilang alaika, hilang semua sampai akhir. Iya kan? Hafalan kita itu hilang satu, hilang baca kul ya ayyuhal kafirun akhirnya tabat yadan. Karena hilang satu kalimat. Ini orang al-kafirun kok akhirnya tabat yadan. Gara-gara hilang satu kalimat tadi. Ya, gara-gara enggak ngerti artinya apa. Nah. Ya sudah seperti ini enggak apa-apa. Assalamu alayna. Pujian bagi Allah, selawat dan juga kebaikan. Salam kepadamu wahai Nabi. Rahmat Allah dan barokahnya. Salam kepada kita dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Yang terakhir, al-julusu lahu, duduknya. Tasyahudnya, bacaannya, dan juga duduknya, hukumnya sunnah. Ayat tasyahud awal, duduk tasyahud awal. Li hadith Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu marfu'a. Idza qa'adtum fi kulli raka'ataini faqulu attahiyatu lillah. Wali hadithi Rifa'i ibn Rafi' fa'idha jalasta fi wasafis salati fatma'in waftarish fa'khidakal yusra thumma tashahhad. Ibn Mas'ud dalam hadithnya yang sampai kepada Rasul marfu'a, hadis marfu' itu hadis yang sampai kepada Rasul. Di hadis itu ada tiga, hadis mauquf, hadis marfu'. Ya, kalau mauquf itu ucapan sahabat. Kalau marfu' itu ucapan Rasul. Ini istilah yang dipakai. Apabila kalian duduk, kata Rasul, dalam setiap dua rakaat, duduk dalam setiap dua rakaat, baik yang sholat empat rakaat, yang dua rakaatnya duduk, tahiyat awal, berarti, maka ucapkan attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ila akhirih. Berdasarkan pula dengan hadis yang datang dari sahabat Rifa'ah ibni Rafi'. Kalau nama-nama orang sahabat-sahabat itu simpel-simpel, pendek-pendek, tapi maknanya luas. Rifa'ah ini ketinggian, Rafi' orang yang tinggi, ketinggian anaknya tinggi. Ya, Rafi' itu tinggi, orang yang tinggi. Rifa'ah itu ketinggian, ketinggian anaknya tinggi. Masya Allah, tapi masya Allah bagus. Jadi maknanya itu sangat luas, tinggi dunia, agama, kedudukan, jabatan. Kalau kita namanya berangkap 6, minimalnya 2 kalau kita ini. Ya, minimalnya rangkap 2. Dan tentunya nama ini cari nama yang baik. Minimalnya cari nama-nama yang baik walaupun rangkap 3 enggak apa-apa. Padahal sunnahnya 1 cukup, enggak usah banyak-banyak. Beliau mengatakan apabila kamu duduk pada pertengahan sholat, fatma'in, tenang, tuma'ninah, waftarish, dan duduk iftirosh, fakhidakal yusra, hamparkan fakhid, paha yang kiri. Artinya telapak kaki diduduki, namanya duduk iftirosh. Kalau duduk tawaruk, kakinya dimasukkan ke kaki kanan, duduknya di lantai. Kemudian tasyahad, kemudian tasyahudlah. Itu diantara delapan hal yang masuk dalam kategori wajib dalam sholat. Jadi masih sama dengan yang pertama, dibagi dua, ucapan dan perbuatan. Kalau ucapan, yang pertama setiap takbir selain takbiratul ihram. Ya. Yang kedua ucapanmu sami Allahu liman hamidah. Yang ketiga khusus makmum rabbana lakal hamdu. Kemudian apalagi zikir sujud, rukuk subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal a'la. Kemudian zikir duduk di antara sujud, rabbighfirli atau yang lain. Yang ketiga tasyahud awal, zikirnya ya dan duduknya, gerakannya. Kalau di sini yang kita maksud adalah zikirnya, attahiyatulillah. Jadi semua zikir dalam sholat kecuali 4 hukumnya wajib semua. Yang 4 tadi apa? Takbiratul ihram, al-fatihah, tasyahud akhir, sah, salam. Selain daripada itu berarti apa? Baca surat. Apalagi? Yang pertama takbiratul intiqal. Di sini enggak disebutkan baca surat, itu juga yang wajib. Takbiratul intiqal. Apalagi ucapan sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu khusus bagi makmum. Zikir ruko, zikir sujud, zikir di antara 2 sujud dan zikir tasyahud awal. Semua zikir selain yang 4 tadi hukumnya wajib. Intinya antum hafal yang 4 ini aja dah. Antum hafalkan yang 4, yang lainnya wajib. Selesai. Lupa cukup sujud sahwi. Kalau antum sengaja ngapal ini ruwet. Ya. Karena memang terkadang kita ini dari kecil enggak disetting untuk menghafal. Hafal itu butuh settingan. Kalau kita enggak biasa ngapal, susah. Seperti itu. Kecuali dulu yang ngapal nomor telepon. Ya, antum juga kena korban ngapal nomor telepon juga. Ya, belum punya HP, kerjanya ngapalin nomor telepon. Nah, ada dulu sampai ada yang mengatakan ada anak hafal 100 nomor telepon. Coba kalau baca Al-Qur'an, ngapal Qur'an. Kenapa demikian sampai ada? Ya karena memang unsurnya kan cinta ya. Karena cinta menghafal biar supaya gampang nanti akhirnya dapat juga dia. Demikian juga Al-Qur'an kuncinya cinta. Kalau kita cinta dengan Qur'an, antum dapat hafalan insyaallah. Tapi kalau ya kayak gitu cinta enggak cinta? Enggak cinta. Cinta, Ustaz. Enggak cinta. Cinta. Tetapi ya itu tadi, ya, cinta dalam lisan belum diiringi dengan perbuatan, sehingga susah sekali membaca Quran. Seperti itu. Nah, kita jeda 15 menit, nanti kita lanjut kitab yang kedua, Aina Nahnu Min Akhlaqis Salah. Jeda sambil baca ini yang tanya. Di sini ada soal, ketika jadi makmum masbuk lupa ikut, lupa ikut salam bersama imam. Makmum masbuk lupa ikut salam bersama imam, apa yang harus dilakukan? Apa maksudnya? Ya kalau makmum masbuk ya jangan salam sama imam. Antum kan masih melanjutkan rakaat yang tertinggal, masa mau salam sama imam? Hah? Hah? Gak ikut ya? Oh lupa ikut. Ketika jadi makmum masbuk lupa ikut salam, ya sudah lanjutkan naik lagi, melanjutkan yang tersisa saja. Kemudian nanti di akhir sujud sahwi. Tapi lu udah ngobrol dulu, wah, kurang dua, ya udah lanjutkan lagi dari awal. Itu. Ya kali itu karena apa? Para ulama membagi, kalau jangkanya itu jangka sudah teriringi dengan ucapan-ucapan manusia maksudnya, ya maka diulangi. Tapi kalau belum, misalkan assalamualaikum, dia masih duduk rapi, dikir Allahu Akbar. Tiba-tiba teng, loh kok cuma dua udah salam, naik lagi. Intinya jangan sampai jenjangnya itu terlalu lama. Ya, misalkan baru membaca misalkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, lupa, naik lagi. Seperti itu. Kadang karena kita malu pindahnya ke belakang, jangan pindah di situ juga salatnya. Kalau pindah sudah, ulangin saja dari yang baru. Kan kadang kayak gitu kita ya. Oke, wah sama aduh enggak enak, malu. Akhirnya malah pindah ke belakang salatnya. Jangan di situ. Langsung lanjutkan yang kurang. Seperti itu. Wajar orang yang namanya lupa itu wajar, enggak usah malu. Jadi dia lanjutkan yang tertinggal saja. Nanti diiringi dengan sujud sahwi. Sujud sahwinya lupa lagi gimana? Ya. Aduh, ini kebanyakan masalah biasanya. Nah, ya kalau sudah lupa gimana lagi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak bebankan kita kecuali apa? Usahanya. Sujud sahwi sekarang hukumnya apa? Rukun, apa wajib, apa sekedar pelengkap? Itu saja. Kalau juga dikatakan rukun, ya enggak sah salatnya, harus sujud sahwi. Cuma kita katakan sujud sahwi di sini adalah ya apa, penutup saja. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, afan mohon nasihatnya Ustaz, apabila seorang imam sholat uzur dalam sholatnya seperti ya pengen BAB, maka siapa yang berhak untuk menggantikan imam? Orang yang di belakangnya. Orang yang di belakangnya. Makanya Rasul mengatakan liyalini, ya liyalini minkum ulul ahlam, ya hendaknya orang yang menyertai di belakangku di saat sholat itu orang-orang yang sudah punya ahlam, ngerti agama, orang yang ya paham dalam sholat. Jangan anak-anak kecil dudukkan di sop-sop pertama, jangan, apalagi di belakang imam, jangan. Jadi yang paling berhak ya yang di belakang imam. Kalau mereka juga nggak ngerti, kita keluar mereka bingung, tarik satu maju, tarik. Seperti itu. Bagaimana posisi duduk makmum masbuk apabila imam sudah sampai tasyahud akhir, apakah ikhtiras atau tawarruk? Fihi si'ah. Ini luas pembahasannya. Mau tawarruk monggo, mau ikhtiras juga monggo. Ikhtiras mengikuti imam. Tawarruk mengikuti imam misalkan tasyahud akhir. Mau ikhtiras karena kita masih mau melanjutkan yang berikutnya tidak apa-apa. Ini khilafnya khilaf. Istilahnya khilaf-khilaf, bukan khilaf ini ya, syadid enggak. Khilaf-khilaf fikih saja. Seperti itu. Syadid itu keras. Bingung, khilaf syadid, khilaf apa lagi Ustaz? Syadid apa? Kadang istilah-istilah seperti ini banyak disampaikan asatidzah. Mereka itu nyangka itu sudah pintar. Alhamdulillah, mudah-mudahan seperti itu. Ada yang syadid, na'am. Dikit-dikit na'am, Ustaz na'am. Na'am itu apa artinya? Baru ngaji, Ustaznya na'am. Na'am lagi, dikit na'am lagi. Dia bingung, na'am. Apa sih na'am? Toyib, na'am, toyib. Dia bingung, na'am, toyib. Jawabannya, na'am. Jawabannya, toyib. Itu artinya asaidah itu sudah husnudon, bersangka baik. Antum itu orangnya pintar semua. Nah, jadi tidak diterjemahkan. Ustaz, bagaimana posisi duduk kita saat menjadi makmum? Sudah nih ya. Dua orang dengan pertanyaan yang sama. Gak apa-apa, biar puas kalau dibaca. Bagaimana posisi duduk kita saat menjadi makmum ketika sholat dua rakaat imam duduknya tawarruk, mengikuti imam apa duduk iftiras? Luas perkaranya, silakan. Bagi yang dua rakaat dan merojihkan, menguatkan duduk tawarruk, monggo, nggak apa-apa. Ya, sholat subuh duduknya tawarruk, ya kakinya dimasukkan, nggak apa-apa silahkan. Mau duduknya istiros, monggo, nabas. Ya, kalau kamu nggak duduk istiros, kamu bukan ahlu sunnah. Kata siapa? Hah? Jangan-jangan kamu yang bukan ahli sunnah malah. Kenapa enggak ngerti sunnah? Kalau kamu enggak gini dalam sholat, kamu bukan ahli sunnah. Ini khilaf-khilaf yang kecil sifatnya itu. Enggak perlu dibesar-besarkan. Jadi enggak apa-apa, enggak mempengaruhi sah atau tidaknya sholat. Baik. Baik, ini ada pertanyaan. Afan Ustaz, mohon berikan faedah perihal memperlama sujud pada sujud akhir. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Perihal permasalahan ini juga datang pertanyaan dari orang awam. Ustaz, saya mau nanya, golongannya Ustadz itu kok kalau sujud terakhir itu kok lama sekali, apa yang dibaca ya? Kalau saya kan cuma membaca 3 kali, yang dibaca apa saja? Aku juga gak tahu dia membaca apa. Jangan-jangan tidur atau yang lain doa mungkin. Itu husnudzon kita berdoa. Intinya tidak ada kewajiban bagi kita untuk membeda-bedakan waktu durasi sujud. Artinya tidak atau jangan sampai kita mengkhususkan atau istilahnya menjadikan sebuah kebiasaan kalau di akhir sholat harus lama. Ya, nanti jadi sesuatu yang baru nanti. Ini kita khawatir. Kecuali kalau kita sedang ada sesuatu masalah yang hendak kita doakan kepada Allah, maka silahkan doa di situ. Nah, adapun yang disunahkan, yang jelas ya sujud itu sesuai dengan kadarnya dan durasinya. Kecuali kalau kita tadi ada sesuatu yang hendak kita mohon kepada Allah, maka silahkan berdoa di waktu sujud. Ya, yang diperintahkan itu apa? Aktsirus sujud, perbanyak sujud, perbanyak sholat maksudnya, bukan perpanjang sujud. Ya, bukan perpanjang sujud. Apalagi kalau kita jadi makmum, khawatirnya yang demikian jadi fitnah. Misal kita pulang kampung, misal ini. Ya, kemarin Ramadan atau Idul Fitri kemarin, kita sholat sunnah, sujud kita sampai-sampai di samping kita sholat sunnah itu 2 rakaat selesai. Ini masih sujud terus. Misal, ya kalau kita paham mungkin sedang berdoa ini, mudah-mudahan keluarganya yang kesini selamat, bisa jadi, ya kan? Ya. Tapi kalau yang di sampingnya ini Pak Jenggot ini sujudnya lama banget, apa yang dibaca ya? Lagi rapal ajian Semar Mesem apa apa ini? Khawatir fitnah. Jadi tempatkan sesuatu pada masing-masing. Ya, antum sholat di belakang orang yang ya baru belajar atau dia masih ya, umum dari kalangan muslimin biasa saja. Nah, jangan sampai ada sesuatu yang aneh. Tapi kalau sendirian tahajud, silakan sujud sejam, tidak apa-apa. Baik, sesekali silakan. Kalau jadi imam tidak perlu. Jadi imam tidak perlu antum sujud lama-lama. Tidak perlu. Ustaz, kalau orang yang sholatnya lebih atau kurang sujud, ini menanyakan pembagian sujud sahwi itu kalau kurang kapan, kalau kelebihan kapan, gitu ya. Kira-kira kalau antum tak detailkan nanti apal enggak? Pas sholat aduh kurang, tak dulu, tak ingat-ingat dulu. Kalau kurang Al-Fatihah maksudnya apa ini? Enggak sujud sahwi, antum sampai lupa sujud sahwi. Ya. Intinya silahkan ba'da sholat, ba'da salam atau qabla salam. Gampang sudah. Enggak usah bingung-bingung. Ya. Gerakan sholat itu banyak loh. Kalau ini nanti setelah salam, salam. Kalau ini sebelum salam, ini setelah salam. Antum ngapalnya ini cok itu sehari enggak akan hafal-hafal. Seperti itu. Intinya silakan ba'da salam atau ya qabla salam. Memang ini khilaf dari para ulama, khilaf. Ya, kalau antum ngomong, "Ustaz, ini ada Syekh fulan ngomong kalau demikian-demikian." Naam, itu pendapatnya beliau. Kita hormati. Tetapi di sana ada khilaf dari kalangan para ulama, dibahas juga tentang seputar ini, dan sebagian juga mereka merujukkan ya ikhtiar, apa khiyar, silakan pilih. Seperti itu. Labas. Ini kitab kita insyaallah masuk kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Ini sudah lama kita tinggal. Batasan-batasannya pun juga tertinggal. Entah kemana. Yang masih ada catatan boleh disampaikan, kita baca. Bab yang pertama, ikhlas dan jujur. Bab yang kedua, takut dan merasa diawasi oleh Allah. Bab yang ketiga, benci dengan ketenaran. Kalau antum masih punya catatan nanti cocokkan saja. Bab yang keempat, zuhud dengan dunia. Bab yang keempat, takut dengan sifat ujub. Yang kelima, zuhud dengan dunia. Sudah semua? Bab yang keenam, zuhud dengan kepemimpinan. Yang ketujuh, fikih dalam agama. Pemahaman dalam beragama. Guru kencing berdiri, murid kencing lari. Kalau guru kencing berlari, enggak tahu muridnya. Kalau guru saja lupa di mana letak sampainya, apa lagi antum. Alhamdulillah lupa bukunya masih ada. Kalau antum lupa bukunya hilang, beli baru. Empat. Dinasihatkan oleh Syekh, kalau tidak salah Sulaiman Ar-Ruhaili atau apa siapa, yang jadi pokok inti dalam kita belajar itu bukan menulis atau mendokumentasi, tetapi pokok inti adalah memahami. Itu yang penting ya. Kalau antum pengen belajar kopat, bikin kopat, kira-kira cukup melihat dicatat apa antum harus bisa? Sama bikin kupat, tolong teorikan, catat gini, gini, gini. Enggak, bisa-bisa. Jadi demikian juga belajar. Inti belajar kita adalah memahami agama kita, memahami ibadah kita. Itu intinya. Catatan itu sekedar buat pelengkap dan penguat. Jadi jangan catatannya penuh, enggak ngerti-ngerti. Baca catatan sendiri itu loh, mumet dia. Sini kuamping, sini rapet-rapet. Ya. Kalau bisa mencatat ilmu, itu enggak usah satu buku penuh ya. Enggak usah satu buku penuh. Antum pusing, yakin baca sendiri. Baca majalah yang dari setting bagus, ada gambarnya aja, antum enggak pernah baca loh itu. Makanya syariah itu semakin tahun penjualannya semakin minim. Ya, dulu 500, sekarang jadi 250, besok lagi jadi 100. Kenapa? Minat baca sudah enggak ada. Seperti itu. Apalagi catatan antum sendiri, sudah tulisannya jelek. Susunannya juga jelek, bukunya murahan, pulpennya mati hidup, coba. Masya Allah, sebab ada semua kejelekan itu. Jadi minimalnya kalau nulis itu ya, nggak usah eman-eman buku loh, ya. Ada yang sampai dibagi dua kayak gini. Nulisnya kecil-kecil kan? Ada. Kalau ada bukan nyindir, enggak. Cuma ngarahkan saja. Ada yang pengennya settingannya kayak kitab. Jadi dia setting gede-gede nanti sini tulis. Ya. Enggak usah. Jadi kalau antum pengen enak, itu antum satu buku di sini beberapa kalimat saja. Ya, misalkan ini poinnya apa? Tulis beberapa kalimat yang besar. Sudah balik sini lagi. Tulis yang besar. Tulis yang besar. Selesai. Habis buku, melabas. Beli lagi. Ya. Seperti itu. Jadi ketika baca satu poin. Sholat, rukun sholat sekian. Selesai. Jadi enggak mudah. Demikian kalau gini, begini, begini, begini, rukunnya ini, alasannya. Enggak akan keambil semua itu. Jadi kalau mau nulis rangkuman saja, misalkan yang kita sampaikan tadi, rukun sholat ada 8, ya, dibagi 2, ucapan dan tindakan, selesai, balik lagi. Ucapan ada 4, takbir, fatihah, tasyahud, salam, selesai, pindah lagi. Antum baca sekian, selesai, dapat ilmu sudah. Ya, ini ngajari. Oh ya, dulu pernah kayak gitu, pengalaman enggak, pinter-pinter. Ya, gak usah eman-eman buku lah. Buku yang kita beli itu memang mau dihabiskan. Ya antum taruh ya, misalkan taruh. Kalau perlu gambari bunga-bunga, ya dibatik. Antum tinggal di rumah misalkan, istrinya buka, masya Allah suamiku kok tulisannya indah ya. Di situ ada batik, ada love-love-nya misalkan. Ya, istrinya senang, ini buat siapa ya? Kan gitu kan? Tulisi istrinya namanya. Ya, untuk istriku tercinta, tulisi dalam itu istriku. Senang dia bacanya. Semakin cinta, masya Allah, habis ta'alim tambah sayang, habis ta'alim tambah sayang. Nah, kalau ruwet kayak gitu, istri antum juga ruwet membacanya. Udah antum udah paham saat ta'alim, catatannya enggak bisa dibaca. Istrinya enggak boleh ikut lagi. Antum pinternya anda. Kasihan istri antum itu juga butuh ilmu. Umahat yang denger dengerin baik-baik, catat. Suaminya. Koreksi catatannya. Ini nyatat semua nih yang di bawah. Koreksi saja. Jangan-jangan lupa nyatatnya nama orang lain. Nama yang kedua, ketiga. Kadang kalau orang lantur kan kayak gitu, nulis bismillah ya nama orang. Seperti itu. Allah musta'an. Berarti kita masuk pada yang keempat, salaf wal khauf minal ujub. Salaf dan rasa takut terjatuh dalam sifat ujub. Qala mu'allif rahimahullah, qala Thabit al-Bunani, qala Abu Ubaidah rahimahullah, ya ayuhan nas, Inni mru'un min Quraisy. Wa ma minkum min ahmara wala aswada yafduluni bitaqwa illa wadittu anni fi mislahi. Berkata Thabit Al-Bunani menceritakan tentang tawadhu'nya para salaf. Berkata Abu Ubaidah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah seseorang dari Bani Quraisy, kabilah yang disebutkan oleh Rasul khalifah nanti akan hadir dari kabilah Quraisy, kabilah yang disegani. Tidaklah ada dari kalian dari golongan yang merah maupun golongan kulit hitam yang dia mengungguli aku dalam hal takwa, kecuali aku pengin berada di sampingnya mengambil faedah darinya. Padahal beliau Abu Ubaidah ini termasuk bagian para salaf yang mendapatkan tempat waktu itu, disegani oleh sahabat-sahabatnya, dikenal namanya. Tetapi beliau berbicara demikian karena apa? Takut ujub. Orang itu kalau punya kelebihan tidak perlu ditampakkan, akan terlihat. Ya. Sebaliknya, orang yang tidak punya kelebihan, bagaimanapun dia tampakkan, tidak akan terlihat. Wa an Ma'mar an Ayyub an Nafi'in aw ghairi anna rajulan qala li ibni Umar ya khairan nasi aw ya khairabna khairin nasi faqala ma ana bi khairin nas wala bani khairan nas walakinni abdun min ibadillah atau abdan min ibadillah arjullaha wa akhafu wallahi lan tazalu birrajul hatta tuhliku. Dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi', atau selain beliau, ada seorang laki-laki yang dia berkata kepada Abdullah bin Umar, anak laki-laki Umar bin Khattab. Sang laki-laki ini menebar pujian, memuji itu jelek, terkhusus kalau antum puji manusia itu di hadapan dia dan terdengar di telinganya. Bahaya, bisa mematahkan tulang punggung, patah dia. Karena memang orang Indonesia itu kan ada istilahnya mangku bumi, kalau dipuji leleh. Ya benar, dipuji lu meleleh. Siapa yang kira-kira antum kuat dengan pujian? Gak ada. Meleleh kalau dipuji. Pujian ditempatkan pada tempatnya. Antum di depan istrinya, puji istrinya, habis-habisan, meleleh dia. Maksudnya apa? Mereka itu memang manusia yang butuh perhatian dan pujian. Jelek misalkan, puji aja kamu paling cantik, kamu demikian. Jadi walaupun pas-pasan, insya Allah kamu akan mendapatkan servis yang baik. Sudah gak pernah muji, pulang gak bawa uang, istrinya jelek lagi, sudah neraka. Nah, lihat kayak lihat apa juga, sudah jelek, marah lagi, wah. Tapi insya Allah tergantung semuanya baik. Itu yang diharap. Pujian itu jelek, Rasul pun dipuji tidak mau. Latutruni kama atratin Nasara ibnu Maryam, jangan kamu puji aku sebagaimana orang Nasrani puji Isa. Ini Rasul enggak mau dipuji. Berat, orang yang dipuji itu berat. Minimalnya dia jadi besar kepala. Ya, langsung teng dipuji. Wah, Masya Allah, baca Amisya. Tek, langsung. Iya, Banda. Baik. Si laki-laki ini berkata, ya khairan nas, wahai manusia terbaik. Atau ucapan yang lain, wahai anak manusia terbaik. Artinya Umar. Maka dijawab oleh Abdullah bin Umar, ma ana bi khairin nas, aku ini bukan manusia terbaik. Wala bana khairin nas, aku juga bukan anaknya manusia terbaik. Ya, itu untuk memutuskan tadi. Ya, ujub diputus dengan jawaban. Ya, jangan suka pasang status. Bangun jam 3 malam. Wah, saya sedang sholat tahajud khusyuk, sepi. Meleleh air mata ini mengingat Rabbi. Ya. Sholat dipasang status. Entah di WA, entah di walayyadubillah Facebook. Jangan. Kalau masih ada yang punya, tutup. Kalau tidak bisa ditutup, anggurkan saja. Ya, lagi sholat, selfie dari belakang di foto, cepret, kena pecinya. Lagi sholat, yang nanya kamu loh, siapa lah kamu lagi sholat? Kamu sholat ya gak penting. Bawahnya pakai ayat lagi, wahai orang yang beriman, misalnya, sholatlah sebelum kalian disolatkan. Ya, Masya Allah, buat apa kayak gitu? Nah, para sahabat loh, nggak seperti itu. Walaupun dia baik, betul-betul baik, nggak mau disebut orang baik, apalagi sampai di ya jadikan status, di foto lagi sajadahnya, ya. Iya kan boleh Ustaz. Saya kan enggak moto makhluk bernyawa misalkan. Iya, tapi apa yang kamu lakukan itu bagian dari sam'a. Ya, sum'ah, ibadah pengin didengar. Man sam'a sam'a Allah. Barang siapa yang berbuat sum'ah, maka Allah akan sampaikan ke sana dan tidak mendapatkan pahala. Ya, namanya media sosial itu kan khulfiyah manusia beda-beda. Ya, ada yang dia seperti itu ada tujuan untuk menjaring, barangkali ada yang simpati sama dia. Iya kan? Ya, ini PP-nya akhwat, Masya Allah ya akhi. Kalau seandainya saya punya pasangan yang soleh, betapa nikmatnya. Ini masih sindir-sindiran bias-biasan. Lama-lama syaitan. Ya. Wong kenal di media nyata saja kadang kita masih pilih-pilih kok antum yang baik yang mana. Nggak kelihatan. Lah kalau di media sosial enggak tahu. Ya, jadikan yang demikian sarana-sarana kebaikan. Silakan. Ya, jangan sampai habis waktunya buat itu. Nah, habis uang, habis waktu, habis umur, enggak pinter-pinter itu aja. Iman-iman kan? Padahal manusia itu hidup dengan kualitas, bukan dengan umur dan kuantitas. Tapi kualitas. Antum akan rasakan kalau sudah ngerti, punya ilmu, akan nikmat nanti. Seperti itu. Walakinni 'abdan min 'ibadila, aku hanyalah hamba-hamba seperti yang lain. Aku mengharap Allah, aku pun takut kepada Allah. Dan demi Allah, lantazalu birrajul. Yang demikian itu masih diberikan kepada seseorang laki-laki sampai mereka menghancurkan kehidupan dia. akhirnya banyak pujian yang dilontarkan kepada saudaranya, itu akibatnya bukan bagus, tetapi akan menghancurkan orang tersebut. Sehingga kata para ulama, hubbuz zuhur yuksimu dzahri. Orang itu kalau cinta tanpa ujub akan menghancurkan tulang punggungnya, amalannya rusak. Tapi kalau kita dikenal tanpa menampakkan, itu busro. Antum setiap malam sholat sampai terkenal sebagai orang yang sholat malam, padahal antum gak pengen terlihat, itu busro sudah. Kabar gembira yang Allah segerakan. Seperti itu. Jadi kalau pasang status tuh yang nasihat-nasihat gak usah, saya sedang puasa, Senin Kamis nikmat, hari-hari sepertinya tidak lapar dan tidak haus. Ya. Gak mutu. Ya, gak mutu. Qala. Wa fil hilyati, disebutkan dalam kitab hilyah. Hilyah Thalabul Ilmi. Rawa Abu al-Ashhab anir rajul qala Mutarrif ibnu Abdillah li an abita naiman asbah nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'ima wa asbaha muta'ajjiba qala adh-dhahabi la aflahi wallah man zaka nafsahu aw a'jabathu. Ini disebutkan dalam Siyar A'lamun Nubala. Diriwayatkan dari Abul Ashhab dari seorang laki-laki berkata Mutarrif bin Abdillah. Ini yang berkata Mutarrif. Alim dari kalangan ulama. Jika seandainya aku tidur malam tanpa sholat sampai kesiangan bahkan, wa asbaha nadiman, kemudian aku bangun dengan rasa penyesalan, ya Allah, kesiangan. Sudah dua hari kesiangan. Besok kesiangan, ya Allah, kesiangan lagi. Ya pakai alarm. Jangan seminggu kesiangan terus. Dia bangun pagi dalam keadaan menyesal, najima. Ada yang hilang, ada yang kurang. Sedih. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai yang demikian daripada aku bermalam sholat dan pagi harinya aku takjub dengan diriku. Nih lihat nih, semalam saya sholat khusyuk, jos. Ya. Kamu malam-malam tidur, siang saya ini loh. Qala adh-dhahabi, demi Allah, tidak akan beruntung orang yang suka mentazkiyah diri sendiri atau ujub dengan diri sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Duhurnya jam 11.59, jam 12 kurang 1. Masih panjang. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Wahab ibni Munabbih qala ihfadhu anni thalatha iyyakum wa hawan muttaba'a wa qarina su'in wa ijabal mar'i bi nafsihi. Siyar A'lamun Nubala jilid 4 halaman 549 dari Wahab ibni Munabih rahimahullah. Beliau berkata, jagalah dariku tiga perkara. Jauhi oleh kalian memperturutkan hawa nafsu. Pengen ini ikuti, pengen itu ikuti, pengen ini harus, pengen itu harus. Gak bisa nahan. Ini juga berat sekali. Biasanya orang yang mengikuti hawa nafsu itu orang yang mudah emosi. Orang emosi itu kan karena pengen melampiaskan keinginan ya. Itu orang emosi. Orang suka marah, tersinggungan. Itu biasanya memperturutkan hawa nafsu. Ya, siapa sih di antara kita yang enggak ya punya marah? Semuanya punya marah, cuma kadar kita masing-masing beda. Ada yang bisa nahan marah. Ya, ada yang marahnya tadi dia jadikan sebagai apa ini, malah dijadikan sebagai tenaga power untuk dia berbuat yang lain. Ya, misalkan lagi marah, dia nyangkut, misalkan lagi bangun rumah, dia lampiaskan untuk ngaduk semen sama pasir. Setrek habis, aduk sendiri. Ya. Jadi power bagi dia. Ah, kamu ini orang letoy, ngapal enggak bisa. Power dia, marahnya dijadikan power. Saya harus bisa ngapal. Akhirnya dia habis selesai 30 juz. Ada yang demikian. Ada yang enggak bisa. Ya, dilampiaskanlah amarah tadi pada hal-hal yang jelek. Nah, biasanya emosi ini akan muncul kalau orang sudah berkeluarga. Istri juga sama, suami juga sama. Ketika mereka tidak bisa mengendalikan emosi dan menempatkan pada tempat yang baik, ya, jadi power yang positif, maka akan jadi penggerak pada perkara negatif. Makanya kalau lagi emosi, itu kira-kira pegang apa yang bermanfaat. Ya, seperti itu. Jangan pegang piring dilempar. Seperti itu. Pegang semen lah, ngaduk semen, misalkan apa, gitu, bermanfaat. Yang ngomong juga masih sama, tenang aja, antum ada temannya. Kadang kalau lagi emosi udah buta sudah, ya gelap semua. Ya, kita semuanya masih pengikut hawa nafsu. Kadang ngomong doang, jangan ikuti hawa nafsumu. Kamu juga masih ngikutin nafsu, gaya nasihat-nasihat. Ya. Nah, berat memang mengendalikan nafsu itu berat. Caranya ya demikian, olahraga, latihan, sesekali nyoba. Saya pengen bikinnya lagi marah, saya tak coba, tak tahan. Ya. Nah, memang harus banyak dicoba, dilatih, diarahkan. Kalau tidak pernah mencoba ya, nanti seperti anak kecil. Pengen nenen, nangis. Pengen tidur, nangis. Lapar, nangis. Pengen pipis, nangis. Pempesnya penuh, nangis. Kan gitu. Pokoknya harus dituruti. Enggak, marah. Ya. Jadi orang yang kalau kehendaknya enggak ditutupi marah, itu ya kayak anak kecilnya itu. Ya. Persis, cuma bedanya sudah jenggotan, ini belum tumbuh jenggot. Ini masih pempesan, itu sudah sirwalan. Gitu. Bedanya itu tok, jiwanya sama. Ini ulama loh yang ngomong, bukan anak ustaz ini nyinggung benar-benar. Nah, tersinggung juga hawa nafsu itu. Kurang ajar, sudah tua ustaz masih muda nyinggung-nyinggung dari tadi. Nah, hawa nafsu itu. Ya. Kalau apa yang anak sampaikan benar, terima. Kalau enggak, buang aja. Gitu aja, gampang kok. Terima monggo, enggak ya wis. Ini kan cuma ngomong. Wakori nasu, yang kedua, sahabat yang jelek. Orang itu biasanya terbentuk dengan sahabat yang jelek. Sesoleh apapun, kalau lingkungan antum itu jelek, jelek. Terbentuk dengan itu. Makanya kalau Rasul mengatakan antara penggembala unta, sapi dan kambing karakternya berbeda-beda. Penggembala unta itu kasar, sombong. Oh, ini loh jangan gembala itu unta. Kenapa? Unta itu makanya dikucuk-kucuk daun tinggi-tinggi. Jadi akhirnya pada sombong kayak gitu. Kalau sapi keras kepala, sapi. Kalau kambing tenang dia. Walaupun dia itu tukang teriak-teriak, tapi kalau sudah suruh gembala kambing pasti tenang. Lihat aja sebulan, dua bulan, setahun pasti tenang kayak kambing. Maka Rasul dulu semuanya adalah penggembala kambing, tenang jiwanya. Ya, jadi kalau antum punya anak preman suka teriak-teriak, suruh kasih kambing kamu gembala saja. Biar terbentuk karakternya. Ya. Demikian juga lingkungan itu besar pengaruhnya. Kenapa kita dilarang makan jalalah? Jalalah itu hewan yang mendominasi makanannya kotoran. Antum ini biasanya orang Sunda. Itu kalau punya kolam lele gak usah pakai helikopter atasnya. Ya, Orang Sunda biasanya kalau ternak apa, pokoknya helikopter satu dua muter kolamnya, ada helikopter muter. Ya ini seberangan, ini tiba-tiba tempat khusus helikopter ya. Nah, nggak pernah dikasih pur tiap hari di, ya kasih itu, khawatir juga masuk jalalah nanti. Ini yang suka pecel lele ya hati-hati. Jangan-jangan lele antum itu konsumtif seperti itu, sehingga antum ya jadi kayak gitu. Gitu, wataknya kayak gitu. Ya, kenapa? Enggak boleh, karena khawatir watak yang ada pada hewan ini akan terseret pada watak kita. Orang itu kalau sudah makannya sembarangan, orangnya juga kayak gitu, sok aja. Ini doyan itu mah, ini masuk semuanya, orangnya pasti kayak gitu. Ya. Orangnya pasti kayak gitu. Tapi kalau orang makannya pilih-pilih, minimalnya dia seperti itu juga dalam kesehariannya, mesti mikir dulu, milih dulu. Ya. Seperti itu. Kita juga dilarang duduk pada tikar yang terbuat dari kulit binatang buas, kulit macan, kulit singa. Kenapa? Khawatir tertarik karakter macan dan singanya menjadi raja rimba. Udahlah, enggak usah jauh-jauh. Mungkin sudah tak sampaikan sering ya. Ya, kulit sama sedel itu beda. Kulit mobil sama sedel. Ya, antum dulu masih ngontel, ya. Tawa tuh. Itu mobil. Ini jalannya tegak. Beda kan rasanya antum turun dari mobil sama turun dari sepeda? Iya, Banda. Nanya yang punya mobil, yang enggak punya mobil diam. Karena antum belum merasa. Belum merasakan bagaimana kalau dari angkot mah sama-sama. Yang punya mobil. Beda, Banda, beda. Beda. Itu baru jok mobil sama sepeda ontel. Apalagi teman yang bisa ngajak, teman yang bisa nyuruh, teman yang bisa berbicara. Artinya kalau benda-benda mati ini saja bisa mempengaruhi kondisi jiwa antum, ya, lantas bagaimana dengan teman-teman yang bisa ngomong? Seperti itu. Yang ketiga, ijabal mar'i binafsihi, takjubnya seseorang dengan diri sendiri, merasa punya, ya, sehingga menganggap orang lain itu kecil. Maka kata para ulama, orang yang muta'ajibah itu seperti orang yang sedang naik gunung dan melihat manusia dari pucuk gunung. Ya, kira-kira melihat manusia besar apa kecil? Kecil. Kenapa? Dia merasa punya sesuatu kok. Dan akan diberi yang sama balasan. Manusia akan melihat dia kecil. Dia pun akan dibenci dan diremehkan oleh manusia. Itu orang yang takjub. Beda dengan orang yang tawadhu. Dianggap besar oleh manusia. Ya, sebagaimana dia menganggap manusia itu manusia. Ya. Kita itu pengen diwongkan apa pengen dianggap patung sih? Pengen diwongke, apalagi orang Jawa. Aku ki tanggane ra diwongke. Ya. Jadi takjub itu semana dengan tidak mau ya ngewongke manusia. Berarti wallahu taala alam soal. Sudah sampai waktu zuhur. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.